selamat datang di dunia musik. Saya DJ Agera Mixer Production. Satu lagi persembahan disco dangdut dari saya. Selamat mendengarkan. Action.